mpaka waji ya mabisi kwa kwa nyasi duwe na sauna ina boa kwa nyasi duwe kanyira kumbu boa nyasi duwe kakuma kaida anyirera ya nita wakta soro mungo soro ya ni malambasa tanya marie ni malakasuo kuchini jie tanya marie kwa ardu ur ardan de do ademor baba demor tri sara ya mala so bon bon do le rak ya lale abo sara kan na so bon do le rak lale ma ko kam ga yatu ya de num go toro nam ni dem go yeyer ke nam amet go mina bi ani an dira go mina bi dunya na nam ani ala ka baba le amor tri lo kam ga yatu go mina bi ya na sara Jadi mungkin ayat kabla aku, nara masalah ini beri. Beri. Ni Allah tu kubuat aku. Ya Allah kata ya. Beri. Beri. Ika ini masalah anda apa yang nak cakap deh. Nam. Malam masa na ya bukan mereka yang wujud. Jangan. Bawa dia mursyidah cara mereka suma. Wallahi. Takkan mereka suma. Jangan. Takkan mereka mak. Wallahi. Kesat kubuat mak. Wallahi. Nami kana duwa yarma da ka duwa yarma le ya Allah kana tsanya duwa yarma amin amin anna na anna kuma kai da ambaduna ya ita yi kuran ka ku ko da yirbladu ya kada kirba na ji kira sama al mu'mini na ji kira sama al mu'mini kada kirba na ji kira sama al mu'mini na ji kira sama al mu'mini Ukosoro, nama dunia hajetu hain Aina kuma kuma kumara Anga aluwa kaloka koro Ama karir blau Ahatila hake po Katana ura usalum Kwa hajetu hain Allah kafara Babali ambo kili Kafara Kama ya filimbiayi Kafara malakasu filimbiayi Karimulasu filimbiayi Kwa nyalima Katakalabu kuku filimbiayi Allah kutuwa pia dina Aina, malama za kwanya na kana kwa na nchara. Yum. Baranyinu koso, ala sanlase. Kaila. Nanita baranyinu koso. Yum. Mbale amor kiri. Wallahi. Sisa nesana, abu mbogomu waka. Yum. Jebi kome nchenta. Yum. Mbogomu kanduwa sora la mbale amor kiri la hurmali. Kostode. Mbale amor kiri la hurmali. Kostode. Mbale amor kiri la hurmali. Kostode. Wajajirbe najikira. Tamba al-mumini. Najikira. Tamba al-mumini. Nida. Mohon bawa kuar sawar, sama dengan arah sawar, air sawar. Ya. Arah pemina silindi. Teh. Acai. Acai. Allah tu hanya di mau kan. Amin. Allah tu hanya di mau kan. Ya. Muka tu kudua di sana. Ya. Ya berarti kamu bawa dia mesti luar ini nya. Wallahi. Ini acaiu. Wallahi. Akei ukuka kumi tebara, naka kumi tete mgayao, naka kumi tete karibatura, naka kumi tete malagatura. Wallahi. Nyeko, tanku yuko yukumu. De, uliko sawari nibe kera. Kostole. Kostole. Balika akunya la kafarai. Amin. Allah kutuama. Amin. A'udhu billahi. Minash shaitanir rajeem. A'udhu billahi. Minash shaitanir rajeem. Wa alihi wa sallam. Amen. aina kana kuma madun fa ta meta ngi ku tawarndi tawar biyar ma na tawar ko tawar Allah do ralo har irbla ta kuraya ku tula ku ti ko ya Allah buan wara wallahi ma hatira belo moti ya kira nan ni ta ngi ganta na san do wayna taram ngi ganta ti tawar ko ku ni ki ni ke fa do ku do kana we hakla gringere na ko non mana pore pe wala kuma ni ye Hanya kesannya ada mati pun sama. Agak boleh juga orang makan. Pun saya mohon warnya itu below. Ini tak cukup lah. Kuya jem kasih makumi abia jengah. Walau. Alam mesti batu ada kami. Kawan juga. Pulau ni. Ibu tak silu. Ia ibu di sini. Yang di sini. Aduh dia. Wala ibu di sini. Tawar macam taruh kumir lu. Saya betul ni yang nanti kaji dia asma. Oke. Mi nama yang gua. Namu. Aduh ni sa aduh suri tu sa. Kacara. Ika ya sura Quran ada. Ni mana yang gua dah dini ayo. Tu tu ni aku kira kebang. Aduh cemera. Oleh Quran saya muzi dah. Akhirnya muzi dah. Dua berkuran ayo. Uti bang. Abeli. Nasib punya lima. Ida ne. Ada nak nak buai. Nama. Anak pengguru. Kubu gay, kubu punya ni. Kuba dua lu. Marhaba. Nabi yang kuba. Nama. Akanu ada kan, ding kanu sila butuh kami nau. Walai. Allah daniel dan lo. Nama. Don tu kau boleh yeriko. Allah kudu ni jauh jauh. Nama. Dia kudu soro. Nama soro nabi tu sila dua mina sisi. Marhaba. Sabu lepa kubiara. Nama. Dia kudu mui dua tak kui ni soro. Dua soro kau calu. Nama. Adanya kui ni soro kasih kau cai. Nama. Dia lo kau dah sian kule. Nama. Adi sana. I am a young man. Pomponika,

وكان الله تعالى يجرم إن يعقوب قد وعند صبر جميلة نعم على كفوتنا يقول أفر إيتو نبي يعقوب سواري جدي سواري ممدا جدي سواري نعم أني أنا هو إيه المسكر كويس هو نعم وين هو مامه جدي هنا في وين أدي أمر فيه هو إذا أكون هنا توكم برا نعم جدينا نعم يا يعقوب أولي Kwa dafa bangora, wakala subuti ileta ya Allah. Namo Buddhaya. Thank you. Namo. إن السماء لم تمطر Namo.

Kuna sema wao walikuwa tena halafu ni mambo ya bani. Habibi. Jadi kwa hiyo. Kama wao wala mapasi ya mambo ya mambo ya mambo ya mambo ya mambo ya mambo ya mambo ya mambo ya mambo ya mambo ya Nika na fere namo rali ya mwafia atara masayali ya ta namo kuwaro kasaibu mwiri kono anga ata anga adumini anga adumini kuwa kina ni manu ta atunduwa abili mea abili ya sadi yao atunduwa abili